cinta sejati. Seri candi pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Masuk ke seorang yang engkaulah teman, ku yakin sisi engkau memilihnya. Ia terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Siti Khadijah, namamu indah, ku bahasana kaulah dan umat. Jika Rasul tertinggi, engkaulah insan terhampir. Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Keseorangan engkaulah teman, biarkan sisi engkau memilihnya. Ia terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Siti Khadijah, namamu indah, ku bahasana kaulah dan umat. Jika Rasul tertinggi, engkaulah insan masih ada.